Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil'alamin, nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi at-tahirin, wa ashabihi al-akramin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Syekhuna Al-Allamah Abu Abdurrahman Abdullah bin Salfiq Al-Qasimi Al-Dhafiri hafizahullah wa ra'ah, yang mana pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas apa yang disampaikan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah dari penafsiran para a'immatus salaf minal mufassirin, dari ayat yang beliau nukilkan hafizahullah wa ra'ah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul huwal qadir ala ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum ila akhiril ayah, yang bi'idznillah taala pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah tentang sebab terjadinya musibah, bencana, malapetaka, serta ujian demi ujian di tengah-tengah kaum muslimin. Yang mana beliau nukilkan firman Allah Jalla wa'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Tidaklah ada satu musibah, tidaklah ada satu ujian yang diturunkan di tengah-tengah kalian kecuali karena sebab ulah tangan kalian sendiri. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan ampunan, memberikan maafnya kepada kalian wahai manusia. Begitu pula ayat yang berikutnya yang dinukilkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, yang biidznillah taala akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu firman Allah Jalla wa ala dalam surah An-Nisa ayat ke-79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun yang ada pada diri kalian dari kenikmatan demi kenikmatan, dari karunia demi karunia, dari kebahagiaan demi kebahagiaan, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang datang kepada kalian dari kesempitan, ketidaknyamanan, dan yang semisalnya, maka itu sebab dosa yang telah kalian kerjakan sendiri. Biidznillah taala akan kita nukilkan ucapan a'immah al-mufassirin pada ayat ini ketika mereka menjelaskan faidah demi faidah yang terkandung di dalamnya. Namun sebelumnya, ikhwati fillah yarhamakumullah, ingin sedikit ana membahas apa yang telah disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Imam min a'immati ahli sunnah fi hadzal 'asr nahsabuhu kadzalik wallahu hasibuh, Nizar ibn Hashim ibn Abbas As-Sudani hafizahullah wa ra'ah, di mana beliau membuat sebuah tulisan yang berkaitan dengan zakatul fitr, dan secara khusus tulisan ini beliau beri judul Tanbihu Ahlul Islami ala ma fi zakatil fitri min ahkam, sebuah peringatan kepada seluruh umat Islam tentang hukum-hukum zakat fitrah. I'lamul bariyah bi anna zakatal fitr bil it'ami la tujzi umalan naqdiyan wala libasan wala qimatan. Yang di sini beliau akan membahas tentang hukum mengeluarkan zakat fitrah itu harus dengan atau dalam bentuk bahan makanan pokok. Tidak bisa untuk seorang mengeluarkan zakat fitrah dengan uangnya atau mungkin dengan pakaian yang dibutuhkan oleh fuqara dan masakin. Begitu pula dengan nilai dari itu semua. Karena dibahas oleh beliau dalam karya beliau ini beberapa nusus dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum dalam mengeluarkan zakat di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam dengan bahan makanan pokok yang ada ketika itu. Disebutkan di dalam tulisan ini sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-sha'imi min al-laghwi war-rafathi wa tu'matan lil-masakin. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah mewajibkan zakat al-fitrah tuhratan lis-sha'im. Dengan maksud dan tujuan yang pertama, mensucikan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang telah berpuasa. Minal laghwi war-rafath, dari perbuatan yang sia-sia yang mereka lakukan selama bulan Ramadan, atau mungkin ar-rafath, perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk, kemaksiatan, dosa, dan yang sejenisnya. Itu bisa ditutupi celah-celah tersebut dengan zakatul fitrah yang dikeluarkan oleh seorang muslim. Ini tujuan yang pertama, agar bulan Ramadan yang dia kerjakan, puasa-puasa Ramadan yang dia tunaikan, yang awalnya aslinya kurang sempurna, disempurnakanlah dengan zakatul fitrah yang dia keluarkan. Begitu pula tujuan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'matan lil masakin, dalam rangka memberi makan orang-orang miskin. Kemudian dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disampaikan oleh beberapa orang sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum bahwa ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan zakatul fitrah yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah tamr, begitu pula syair, begitu pula al-hintah. Yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kurma, gandum kasar dan gandum halus. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah disebutkan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sa'an min tamrin atau sa'an min sya'irin, satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum, alal abdi wal hur, yang kewajiban ini dibebankan kepada setiap hamba dan orang yang merdeka, wal dzakari wal unsa, begitu pula dibebankan kepada laki-laki maupun perempuan, was saghiri wal kabir, begitu pula dibebankan kepada anak kecil ataukah orang yang telah dewasa, minal muslimin, ketika mereka memeluk agama Islam. Wa amara biha an tuaddi qabla khurujin nas ila shalah. Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan untuk seorang mengeluarkan zakatul fitrah sebelum dia berangkat menuju salatul Id. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Dari hadis ini disampaikan oleh beliau Syekh Nizar Ibn Hashim Ibn Abbas Sudani hafizahullah wara'a, fahadhihi an-nusus sarrahat biwuduhin wa jala'in la ghumud fihi anna zakatal fitri la takuna wa la tukhrij illa min at-ta'am. Dari nas-nas yang telah kita sebutkan sebahagiannya, jelas hukum yang terkandung, faedah yang ada, tanpa ada satu hal yang samar, bahwasanya zakat fitrah itu tidak boleh dikeluarkan, tidak boleh disalurkan kecuali dengan bahan makanan pokok. Li ajli hadza, oleh karena itu, dhahaba jumhuru ulama'il muslimina minas sahabati wal a'immati tsalatsah, telah berpendapat jumhur dari kalangan as-sahabah, begitu pula a'immah al-fuqaha as-salasah, yaitu al-imamu Malik, al-imamu Syafi'i, wal-imamu Ahmad alaihim rahmatullah. Apa pendapat mereka? Ila wujubi ikhrajiha minat ta'ami la ghair, wajibnya mengeluarkan zakat fitrah tersebut, menyalurkan zakat fitrah yang wajib bagi kita dengan bahan makanan, tidak dengan selainnya. Bahkan kata beliau, wa mana'u ikhrajuha minan naqdi, wa mana'u ikhrajaha minan naqdi min darahim wa dananir. Bahkan mereka melarang untuk seorang mengeluarkan zakat fitrahnya dengan uang tunai, apakah dinar ataukah dirham atau yang selainnya, min mali wa naqdin nasil yaum, dari harta benda yang dimiliki oleh manusia pada hari ini. Ini kesimpulan yang disampaikan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, kita mengetahui bahwasanya al-imamu Malik, wal-imamu Syafi'i, wal-imamu Ahmad alaihim rahmatullah ajma'in berpendapat bahwa zakat fitrah yang harus dan wajib dikeluarkan oleh setiap pribadi muslim, muslimah, mukmin mukminah harus dengan bahan makanan pokok. Kalau di tempat kita, karena negara kita bahan makanan pokoknya adalah beras, maka kita mengeluarkannya dengan beras. Adapun di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ardhahum ajma'in mengeluarkan dengan gandum, kismis, kurma dan yang semisalnya, disebabkan karena memang bahan makanan pokok ketika itu adalah kurma, gandum, kismis dan yang semisal itu. Adapun di negara kita, walhamdulillah, kita telah mengetahui bahwa bahan makanan pokok di tempat kita, di negara kita, Indonesia yang tercinta ini adalah beras, sehingga kita wajib untuk mengeluarkannya dengan beras. Dan kita dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, syariat Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas melarang untuk kita mengeluarkan zakat fitrah kita dengan menggunakan uang. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, ada sebahagian syubhat yang berpendapat bahwasanya al-fuqara wal masakin di zaman kita sekarang ini membutuhkan uang, lebih membutuhkan uang daripada bahan makanan pokok, dalam hal ini adalah beras. Maka pendapat tersebut, atau lebih tepatnya syubhat tersebut, bisa kita bantah dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, kita harus mengetahui benar-benar siapa al-mustahiqun, siapa orang-orang yang berhak menerima zakat roh kita, yaitu al-fuqara wal masakin. Mereka adalah orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui apa definisi dari al-fuqara wal masakin tersebut. Telah dibahas oleh para ulama al-fuqaha bahwasanya definisi orang-orang fuqara dan masakin adalah mereka yang tidak memiliki kebutuhan pokok yang mereka butuhkan. Ini fuqara wal masakin. Artinya apa? Kebutuhan pokok yang mereka butuhkan, makanan sehari-hari, enggak ada. Setengahnya saja mungkin tidak bisa terpenuhi, tidak bisa tertutupi. Seringnya mereka ada pada keadaan kelaparan. Maka inilah definisi al-fuqara wal masakin yang benar, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah dibahas oleh para fuqaha, para ulama kita. Maka dari sisi ini kita bisa menjawab dengan poin yang ketiga. Apa yang disampaikan dari pendapat tersebut atau syubhat tadi bahwasanya al-fuqara wal masakin di zaman kita sekarang lebih membutuhkan uang, berarti mereka tidak tergolong sebagai al-mustahiqqun. Mereka tidak tergolong sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat fitrahnya kaum muslimin. Karena mereka tidak membutuhkan bahan makanan pokok. Yang mereka butuhkan adalah uang. Sementara bahan makanan pokok mereka terpenuhi. Tidak pernah mereka kelaparan. Tidak pernah mereka merasakan beras habis, tidak ada uang untuk membelinya, dan yang seterusnya. Berarti mereka tidak tergolong kepada definisi al-fuqara wal masakin. Oleh karenanya ini pun kita sampaikan kepada al-amilin 'alaiha, para panitia pengumpul zakat, untuk mencatat dengan benar siapa al-mustahiqqun. Siapa orang-orang yang berhak untuk menerima zakat-zakat fitrahnya kaum muslimin. Jangan sampai disalah salurkan zakat-zakat fitrah ini. Karena apa? Tujuan yang telah kita sebutkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Maka orang-orang yang miskin yang merasakan kelaparan pada hari Id tersebut, mereka bisa memasak beras yang dibagikan kepada mereka, dan mereka pun pada hari Id tersebut bisa merasakan seperti apa yang orang-orang lain rasakan. Mereka bisa makan dengan tenang, mereka bisa makan dengan nikmat, tanpa perlu mencari, tanpa perlu membeli, dan yang semisalnya. Inilah hikmah dari zakatul fitr. Kalau yang mereka butuhkan adalah uang, berarti mereka bukan dari golongan fuqara wal masaki, tidak berhak menerima zakat. Haram untuk kita menyampaikan zakat kepada mereka, karena mereka tidak berhak untuk mendapatkan zakat fitrahnya kaum muslimin. Maka khotib fillah yarakumullah. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa setiap amalan soleh, lebih khusus lagi setiap kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita, telah diatur secara sempurna oleh Allah Jalla wa ala. Begitu pula telah dianjurkan dan telah diberikan contoh secara sempurna pula. Telah dibahas dengan rinci oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dari sini kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita harus memiliki sikap ketawadu'an. Kita harus memiliki sikap istislam, sikap sam'an wa ta'atan, menerima dengan sepenuh hati. Tunduk pada syariat Allah, tunduk pada ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan jangan sampai kita terpengaruh dengan syubhat-syubhat yang ada di luar sana. Ini hadis-hadis Nabi, ini yang telah dibahas oleh para al-fuqaha, bahkan merupakan pendapat dari tiga imam yang ma'ruf di tengah-tengah kita, bahkan negara kita, yang katanya bermadhab dengan Asy-Syafi'i, berpendapat tidak boleh seorang mengeluarkan zakat fitrahnya dengan uang. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ayo kita bahas secara ilmiah. Bagi mereka-mereka yang mengikuti madhab Syafi'i, ini madhab imam kita. Begitu pula Imam Malik alaihi rahmatullah, begitu pula Imam Ahmad alaihi rahmatullah, memiliki pendapat yang serupa. Maka tinggalkanlah at-taqalid, tinggalkanlah fanatik-fanatik buta. Ikutilah apa yang telah diajarkan Al-Quran, apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah. Maka dengan hal tersebut kita akan bisa selamat. Ikhwati fillah yarakumullah. Adapun yang berkaitan dengan waktu, kapan zakat fitrah ini harus kita keluarkan, maka seperti yang telah kita ketahui bersama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang paling utama adalah ketika kita menyalurkan zakat fitrah tersebut, ketika kita akan keluar menuju lapangan salatul Id. di pagi hari. Begitu pula malam Id juga diperbolehkan. Dan sebahagian para ulama al-fuqaha, di antaranya yang ada di zaman kita sekarang, Syekh Abdul Aziz bin Baz alaihi rahmatullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, pun mereka memiliki pendapat bahwasanya diperbolehkan. Dan ini berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan pendapat murni dari otak mereka, hawa nafsu mereka, tidak. Kembali bersumber dengan apa yang ada di sisi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan apa yang ada di sisi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, boleh untuk seorang mengeluarkan 2 hari atau 3 hari sebelum hari raya Id yang disalurkan kepada al-fuqara wal masakin secara langsung. 2 hari sebelum Id diberikan, 3 hari sebelum Id diberikan kepada al-fuqara wal masakin, dipersilahkan. Begitu pula apa yang terjadi di zaman kita sekarang ini, khususnya masa wabah seperti ini. Telah ditanyakan kepada beberapa masyayikh, bagaimana tentang hukum Id yang atau hukum zakatul fitrah yang harus kita keluarkan pada Ramadan tahun ini. Apakah boleh panitia mengambil sebuah kebijakan seperti apa yang kita lakukan di ma'had kita di Samarinda? Alhamdulillah telah disebarkan kepada segenap ikhwah bahwa panitia zakat membuka dan menerima zakatnya kaum muslimin secara umum dan ikhwah-ikhwah secara khusus 5 hari sebelum Idul Fitr, dimulai sejak 25 Ramadan kemarin, hari Senin. Diperbolehkan. Akan tetapi yang ditanbih oleh para ulama kita, 25 Ramadan tersebut bukan diberikan kepada al-fuqara wal masakin, akan tetapi diberikan kepada al-amiluna alaiha, para panitia zakat. Nah, nanti para panitia zakat inilah yang akan menyalurkan di malam Idul Fitr atau 2 hari sebelum Id al-Fitr. Maka ini ikhwati fillah yarhamakumullah yang bisa kita bahas secara ringkas yang berkaitan dengan zakat al-Fitr, sehingga jangan sampai disalahfahami. 5 hari sebelum Idul Fitr berarti kita boleh langsung memberikan kepada al-fuqara wal masakin. La. Batasnya paling mentok 3 hari sebelum Idul Fitr. Sebagaimana yang dibahas dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. 3 hari sebelum Id kita langsung memberikan kepada al-fuqara wal masakin, la bas. Itu batas terakhir. Adapun 5 hari sebelumnya atau sepekan sebelumnya, para ulama al-fuqaha memiliki jawaban yang tegas dalam permasalahan ini. Tidak sah. Tidak diterima, tidak teranggap zakat yang disalurkan, dikeluarkan langsung kepada, ini yang harus dicatat baik-baik, kepada al-fuqara wal masakin secara langsung 5 hari atau sepekan sebelum Idul Fitr tiba. Akan tetapi kalau sebelum Idul Fitr tiba 7 hari atau mungkin 10 hari atau mungkin dari awal Ramadan, dia salurkan zakat fitrahnya, tapi kepada al-amilina alaiha, para panitia zakat yang nantinya para panitia akan menyalurkan pada waktu yang tepat, pada waktu yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka hal ini tidak mengapa. Ini namanya adalah al-wakalah, perwakilan. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Adapun syubhat yang berkaitan dengan kenapa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikeluarkan zakat dengan beras, kalau kita melakukan sebuah kebid'ahan mengeluarkan zakatul fitr dengan beras, maka ini adalah sebuah ucapan, sebuah syubhat yang tidak perlu untuk kita tanggapi. Karena ucapan ini atau syubhat ini menunjukkan kejahilan orang yang mengucapkannya. Dia tidak paham tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia tidak mengerti tentang apa yang keluar dari lisan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum menjelaskan secara terperinci apa yang berkaitan dengan zakat fitrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula yang berkaitan dengan hadis yang telah kita bahas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tujuan dari zakatul fitrah yang kedua adalah tu'matanakin, untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin tersebut. Orang-orang miskin di negara kita Indonesia, mau kita kasih gandum, mau kita kasih kurma, mau kita kasih kismis. Maka ini menunjukkan kepada kejahilan yang ada di sisi sebahagian para ahli syubhat maka tidak perlu untuk kita tanggapi syubhat terakhir tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kita lanjutkan apa yang telah kita baca dari risalah Syekhina Al-Allamah Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullah wa ra'ah. Beliau mengatakan, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ma asabaka min hasanatin ay min khairin. Apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian, atau apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, apa yang telah diberikan kepada kalian dari al-hasanah, dari kebaikan, faminallah, maka itu semata-mata datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa yang kalian rasakan dari sayyi'ah, kejelekan demi kejelekan, famin nafsik, maka itu adalah datang dari diri-diri kalian. Ayat ini khuti filah yara'akumullah telah ditafsirkan oleh para ulama kita al-mufassiri. Di antaranya adalah apa yang telah ditafsirkan oleh al-imam al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Al-imam al-Qurtubi alaihi rahmatullah mengatakan, wal khitabu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam ayat ini, wama atau ma asabaka min hasanatin, apa yang engkau rasakan wahai Muhammad, al-khitab lin-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma asabaka min hasanatin, apa yang kamu dapatkan wahai Muhammad dari kebaikan demi kebaikan, dari kesejahteraan demi kesejahteraan, dari kemakmuran demi kemakmuran, rezeki demi rezeki, dan yang lainnya dari sekian banyak al-hasanat. Ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabaka min sayyi'atin." Adapun apa yang kamu rasakan, apa yang kau rasakan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, dari kejelekan, dari kesempitan, dari luka yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terutama di perang Uhud. Begitu pula ketika beliau ditolak oleh penduduk kota Taif, dan kisah-kisah lain yang telah kita ketahui. Famin nafsik, maka itu disebabkan karena dirimu sendiri. Pada ayat yang kedua ini, atau penggalan yang kedua ini, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, wal muradu ummatahu, dan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah umat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara umum. Jadi bukan yang dimaksudkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan kejelekan demi kejelekan, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa diserang oleh beberapa musyrikin, bisa dilempar batu oleh penduduk kota Taif, bisa diusir oleh penduduk kota Mekah, itu karena sebab dosanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lah, itu kesimpulan yang sangat keliru. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti yang telah kita ketahui ikhwati fillah yarakumullah, adalah seorang yang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau tidak memiliki label athim, seorang yang berdosa. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan kesalahan. Naam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuka masam di hadapan seorang yang buta, Abdullah ibn Ummi Maktum. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kesalahan ketika mengerjakan salat az-zuhur atau kahal asar yang seharusnya 4 rakaat, tapi beliau hanya mengerjakannya 2 rakaat. Kesalahan-kesalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang yang ma'asum, mendapatkan ismah, penjagaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah kesalahan, kekeliruan, kelalaian, maka langsung Allah Subhanahu wa taala memberi teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukannya diazab. Adapun kita, umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika melakukan sebuah kesalahan, kita mendapatkan label athim, orang yang berdosa. Sementara orang yang berdosa berhak wal iyadzubillah untuk mendapatkan as-sayyi'ah, untuk mendapatkan asyurur, kejelekan-kejelekan, musibah demi musibah, malapetaka demi malapetaka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya antara kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan ad-darar, mendapatkan as-sayyi'ah, mendapatkan hal-hal yang tidak beliau inginkan, bahkan cenderung beliau benci, ditolak oleh sebahagian umatnya, diserang oleh sebahagian musyrikin sampai berceceran darah dari gigi beliau, sampai terluka pipi beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu bukan bentuk azab, bukan bentuk iqab, bukan bentuk hukuman untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bentuk ujian Allah jalla wa ala kepada beliau. Beliau dengan itu beribadah dengan ibadatu sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Beliau masuk dan orang yang paling pertama masuk ke dalam ayat ini, kami wahai Muhammad akan memberikan balasan yang tidak ada batasannya, balasan yang tak terhingga bagi orang-orang yang sabar. Dan orang yang paling sabar, makhluk yang paling sabar, manusia yang paling sabar di muka bumi ini adalah sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbeda dengan kita ikhwati fillah yarhamukumullah. Oleh karenanya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, wal muradu, maksud dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan ini adalah ummatahu, umatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang apabila mereka melakukan kejelekan, dosa, kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sayyi'atun wa syurur, kejelekan demi kejelekan, kehimpitan demi kehimpitan, ketidaknyamanan, hal-hal yang mereka benci kepada mereka. Kenapa? Sebab kemaksiatan yang mereka lakukan. Akhirnya mereka mendapatkan imbasnya. Akhirnya mereka mendapatkan balasannya. Jazaan wifaqan, balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, ay ma asabakum ya ma'syaran nas. Perhatikan ucapan beliau alaihi rahmatullah, ay ma asabakum ya ma'syaran nas. Maksudnya adalah apa yang menimpa kalian wahai sekalian manusia, min khasbin wattisa'in wattisa'i rizqin famin tafaddulillah alaikum. Apa yang kalian rasakan dari kenyamanan? Apa yang kalian rasakan dari lapangnya rezeki? Dibukakan pintu-pintu karunia untuk kalian, dibukakan pintu-pintu rezeki untuk kalian. Famin tafaddulillahi alaikum. Itu merupakan kemuliaan, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Sekali lagi, bukan sebab upaya kita, bukan sebab rajinnya kita, bukan sebab pintarnya kita. Bukan, itu bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya. Wa ma asabaka min jadbin wa dhayki rizqin famin anfusikum. Adapun apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian dari kesempitan, rezeki yang tidak lancar, maka itu semata-mata sebab diri-diri kalian sendiri. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, dari apa yang disampaikan oleh beliau alaihi rahmatullah ini menunjukkan kepada kita bahwa kitalah sebenarnya yang mencegah kebaikan-kebaikan Allah turun kepada diri kita. Kita sendiri secara sadar ataukah tidak sadar yang mencegah barokah demi barokah yang aslinya sangat bisa untuk Allah Subhanahu wa taala turunkan, tapi tercegah dengan apa? Dengan kemaksiatan yang kita lakukan, dengan ikhtilat demi ikhtilat hari-hari kita kerjakan, pengkhianatan demi pengkhianatan terus kita lakukan, dusta demi dusta terus kita ucapkan, harta riba tidak kita pedulikan. Begitu pula kebid'ahan, begitu pula kesyirikan wal'iyadzubillah. Itu semua yang bisa mencegah karunia-karunia Allah jalla wa'ala. Itu semua yang bisa mencegah keberkahan-keberkahan turun kepada diri-diri kita. Maka dilanjutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, ay min ajli dzunubikum waqa'a dzalika bikum. Sebab dosa-dosa kalian kerjakan, sebab dosa-dosa yang kalian terjerumus padanya, itulah yang bisa menyebabkan kesempitan demi kesempitan tersebut, malapetaka demi malapetaka. Seakan-akan hidup ini tidak ada nyamannya, seakan-akan hidup ini tidak ada indahnya, diisi dengan ujian demi ujian, ketidaknyamanan, suntuk, stres dan yang lainnya. Tidak pernah tenang hatinya, tidak pernah tenang pikirannya. Itu sebab anfusikum, kata beliau alaihi rahmatullah, sebab diri kalian sendiri, min ajri dzunubikum, karena dosa-dosa yang kalian kerjakan. Lantas bagaimana agar kita bisa mendapatkan karunia, keberkahan dari Allahu Jalla wa'ala? Mafhumul mukhalafah, kebalikannya. Artinya kita harus meninggalkan dosa tersebut, kita harus meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan tadi, kita harus meninggalkan keharaman-keharaman tersebut. Sehingga kita menjadi hamba-hamba yang salihin. Kita menjadi hamba-hamba yang sabirin ala ta'atillah, sabirin alal iman, sabirin alal istiqamah. Benar-benar sabar dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah ikhwati fillah yarakumullah yang bisa menjadikan kehidupan-kehidupan kita berbahagia. Jauhi kemaksiatan, jauhi keharaman, jauhi pelanggaran syariat. Kita lebih condong untuk senantiasa berbuat amal-amal soleh, berbuat amalan-amalan ketaatan. Toh nantinya terjatuh, tapi kita kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pintu taubat terbuka lebar kepada siapapun yang ingin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada siapapun yang ingin mengingat Allahu Jalla wa'ala, kepada siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia. Ikhwati fillah yara'akumullah, begitu pula Imam At-Tabari alaihi rahmatullah menafsirkan ayat yang mulia ini. Beliau menyebutkan qauluhu ta'ala, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Apa-apa yang kalian dapatkan dari kebaikan itu hanya datang dari Allah, dan apa-apa yang datang dari apa-apa yang menimpa kalian dari kejelekan itu sebab dosa, sebab ulah tangan kalian sendiri. Ai, kata beliau, ma yusibuka ya Muhammad, apa yang menimpa engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, min rakhain wa ni'matin wa afiyatin wa salamatin. Apa yang ada pada dirimu wahai Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan dengan kenikmatan, kesehatan, kenyamanan hidup. Famin fadlillahi alaik, itu semua keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirimu. Yatafaddala bihi alaika ihsanan minhu ilaik, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan dirimu untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan tersebut. Dan itu bentuk ihsan, bentuk kebaikan, bentuk kasih sayang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk dirimu. Wa amma qawluhu ta'ala, adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik, ya'ni wa ma asabaka min syiddatin wa masyakkatin wa adha wa makruh. Apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ujikan untuk dirimu, dari satu hal yang menyakitkan, dari satu hal yang mengganggu engkau, dari satu hal yang engkau benci wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ikhwati fillah yara'akumullah, kita telah mengetahui bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah disihir. Ini bukan karena atau bukan disebabkan dosa beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini murni ujian agar beliau bisa beribadah dengan as-sabr tadi seperti yang telah kita jelaskan. Dan kita pun mengetahui bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diracuni oleh wanita Yahudiyah. Ada masa-masa di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan masyakkah, kesulitan. Ada masa-masa di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ribut dengan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhunna wa ardahun ummahatul mu'minin. Ditinggalkan, dihajar oleh beliau sallallahu alaihi wasallam 50 hari 50 malam. Hampir retak rumah tangga beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu semua bukan, yang harus kita fahami, bukan sebab dosa dan kemaksiatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sekali lagi, beliau maksum, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana hal tersebut tidak Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada selain anbiya war rusul. Ini khusus kepada para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan hal tersebut agar bisa bersabar. Yang dengan sabar tersebut, pahala demi pahala Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka diingatkan oleh Allah jalla wa ala kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apapun yang engkau rasakan dari kenikmatan wahai Muhammad, apapun yang engkau rasakan dari kesehatan, apapun yang engkau rasakan dari al-afiyah, semuanya datang hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yarakumullah, yang harus kita pelajari dari sosok kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kita lihat sekian banyak masyakkah, sekian banyak kesulitan hidup ada di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai dituduh tukang sihir, sampai dituduh orang gila, sampai terusir dari kota kelahiran sendiri, kampung halaman beliau Mekah al-Mukarramah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan masyakkah demi masyakkah tersebut, sesuatu yang beliau benci tersebut, itu tidak menambahkan kecuali kemuliaan pada sisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa kita ambil sebagai sebuah faedah, bahwasanya kebahagiaan duniawi itu tidak melulu berkaitan dengan banyaknya harta, tidak semata-mata berkaitan dengan nyamannya kita hidup di rumah yang megah, rumah yang mewah, makanan yang luar biasa, nikmatnya, lezatnya. Apapun yang kita inginkan, pasti kita dapatkan. Kebahagiaan dunia tidak berkaitan dengan hal tersebut secara menyeluruh. Itu hanya bahagian terkecil. Ada kenikmatan dunia, na'am. Itu hanya bahagian kecil dari karunia-karunia Allah yang berkaitan dengan nikmat-nikmat dunia. Tapi kenikmatan terbesar yang ada pada dunia ini adalah ketika seorang muslim diistiqomahkan di atas al-Islam. Seorang muslim dimudahkan untuk beramal soleh. Seorang muslim dimudahkan untuk melakukan kewajiban demi kewajibannya. Seorang muslim memiliki hati yang tenang. Seorang muslim tidak memiliki pikiran yang kalut, yang dengannya dia tidak bisa tidur, yang dengannya dia tidak bisa beristirahat. Ikhwati fillah yarakumullah, itulah kebahagiaan hakiki pada kehidupan dunia ini. Maka khairul huda, huda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik contoh kehidupan sempurna ada pada sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita baca sejarah beliau. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terusir dari kampung halaman sendiri, akan tetapi ternyata apa? Mendapatkan kota yang lebih mulia. Mendapatkan Madinah, Yathrib ketika itu namanya. Berhijrah beliau sallallahu alaihi wasallam ke kota beliau, kota Nabi alaihi salatu wasallam, kota Al-Madinah, disambut dengan sambutan yang luar biasa oleh kaum Ansar. Maka ini kenikmatan besar. Begitu pula bagaimana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dimudahkan dalam dakwahnya di kota Al-Madinah. Sekian banyak penduduk kota Madinah berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Sehingga bisa kita katakan, kesengsaraan hidup dalam tanda kutip, kesengsaraan, masyakkah yang beliau rasakan, yang beliau hadapi, seakan-akan sudah terhapus dengan kenikmatan-kenikmatan yang hakiki tadi, kebahagiaan-kebahagiaan yang sebenarnya tersebut. Tertutupi semuanya. Beliau terusir dari kota Mekah, mendapatkan gantinya. Beliau terusir dari kota Mekah, ternyata dakwahnya dilancarkan di kota Al-Madinah. Dan yang lainnya dari contoh-contoh kehidupan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini bisa menjadi tolak ukur besar kita, ikhwati fillah yarakumullah. Jangan sampai yang kita targetkan adalah bergelimang harta. Sekian banyak orang-orang di kanan dan kiri kita bergelimang harta, akan tetapi hatinya tidak tenang dan dia tidak merasakan kebahagiaan yang hakiki. Akhirnya dia harus pergi ke tempat-tempat hiburan malam, dia harus menenggak minuman keras wal'iyadzubillah, dan yang lainnya untuk mencari kebahagiaan. Maka bersyukurlah kita sebagai orang-orang yang mungkin telah merasakan kebahagiaan-kebahagiaan tersebut, walaupun dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada dari nikmat-nikmat duniawi. Karena seperti yang Anda sebutkan tadi, nikmat duniawi bukan seluruhnya menjadi sebab kebahagiaan seorang muslim-muslimah. Akan tetapi itu hanya sebahagian kecil dari sebab-sebab yang ada, sebab-sebab yang bisa memberikan kebahagiaan tersebut. Tapi sebab besar harus kita lihat. Percuma banyak harta, percuma banyak anak keturunan, percuma memiliki kenikmatan ini, karunia ini, dan yang semisalnya dari nikmat-nikmat duniawi, akan tetapi kita tidak pernah beribadah. Akan tetapi kita tidak dimudahkan untuk beramal soleh. Wal'iyadzubillah. Itu hakikatnya bukan nikmat, itu hakikatnya ujian, bahkan mungkin azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan berikan fitnah kepada kalian, apakah dalam bentuk yang nyaman, yang enak-enak, yang baik-baik, ataukah dalam bentuk yang syar, dalam bentuk yang jelek. Ikhwati fillah yarakumullah. Begitu pula Al-Imam Ibn Katsir alaihi rahmatullah pun telah membahas tafsir dari ayat yang mulia ini. Beliau mengatakan dengan menukilkan ucapan Al-Imam Qatadah alaihi rahmatullah, fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Al-Imam Qatadah, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun yang menimpa pada dirimu dari kejelekan-kejelekan, itu sebabnya adalah dosa dan kemaksiatan yang kamu lakukan. Wahai manusia, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Uqubatan yabna Adam bidzambika, itu semua akibat dosa-dosa yang kalian kerjakan, wahai anak cucu Adam. Itu semua sebab kemaksiatan dan dosa yang kalian kerjakan, wahai anak cucu Adam. Kita yang disampaikan atau diajak bicara di sini oleh Al-Imam Qatadah Ibn Di'amah alaihi rahmatullah. Artinya kalau kita merasakan satu kejelekan, satu kesengsaraan, satu kesempitan, sempit rezeki kita, tidak mendapatkan apa-apa, sudah banting tulang, sudah ini dan itu, padahal kita rasa kita adalah orang yang sering beramal soleh. Padahal kita merasa kita sering berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba koreksi. Jangan-jangan pada ibadah kita ada unsur riaknya. Jangan-jangan pada ibadah kita ada unsur bid'ahnya. Jangan-jangan pada ibadah kita ada unsur syiriknya, wal'iyadzu billah. Sehingga amalan-amalan tersebut tertolak semuanya. Karena bisa jadi kita menganggap bahwa kita melakukan amalan-amalan soleh, tapi ternyata itu hanya sekedar anggapan. Itu hanya sekedar persangkaan kita sebagai manusia. Hakikatnya, wal'iyadzubillah, kita sedang melakukan dosa dan kemaksiatan, akan tetapi ditazyin, wal'iyadzubillah, diperindah oleh syaitan, sehingga kita mengambil kesimpulan telah melakukan banyak amalan soleh. Hakikatnya, dosa, wal'iyadzubillah. Kemudian beliau mengatakan, wa dzakara lana anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Al-Imam Qatadah alaihi rahmatullah menukilkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusibu rajulan khadshu audin wala athratu qadamin wala ikhtilaji arqin illa bidzambin. Tidaklah seorang merasakan khadshu audin, tertusuk paku, bahasa mudahnya seperti itu. Ud itu artinya tongkat atau batang pohon dan yang semisalnya. Tapi secara makna, tidaklah seorang tertusuk paku, artinya dia mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang menyakitkan pada kakinya. Wala athratu qadamin, begitu pula tidaklah seseorang itu melewati satu jalan kemudian dia tergelincir, dia tersandung oleh sebuah batu besar. Wala ikhtilaju arqin, tidak pula seorang merasakan kepayahan yang sangat, keletihan yang luar biasa, sampai badannya menggigil, sampai dia merasakan demam yang sangat tinggi, tidak nyaman, sakit, meriang, kalau bahasa kita seperti itu. Tidaklah itu semua tiga hal yang disebutkan oleh Nabi SAW, tertusuk benda tajam pertama, yang kedua tersandung batu, dan yang ketiga adalah merasakan keletihan, kepayahan sampai merinding, demam, meriang. Itu kata beliau, tiga hal tersebut tidak menimpa seorang muslim illa bidzambin, kecuali disebabkan karena dosa yang dia kerjakan. Ikhwati fillah ya rahimakumullah. Hadis ini hadis yang sahih. Dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ya'fu Allahu akthar," dan padahal apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ampuni dari dosa-dosa hamba tersebut lebih banyak. Jadi sudah sekian banyak dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia masih tertusuk benda tajam karena sebab dosa yang dia kerjakan. Banyak yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia masih merasakan meriang, demam tinggi, dan yang seterusnya dari sakit-sakit yang ada di dunia ini. Sudah banyak dosa yang Allah Subhanahu wa taala ampuni untuknya, tapi dia melewati suatu jalan masih terganjal sebuah batu besar sehingga menyebabkan kakinya terkilir dan yang semisalnya. Illa bidzambin, koreksi, barangkali itu bisa menjadi bahan untuk kita mengingat-ingat. Oh iya, kemarin saya menipu si fulan, saya kemarin mengkhianati si Alan, saya kemarin mendzalimi si Khalan dan yang lainnya. Ingat-ingat, illa bidzambin. Tiba-tiba mungkin kita demam, tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba kita ini dan itu. Enggak ada apa-apa. Coba koreksi. Jangan-jangan ini akibat dosa yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar kita tersadar. Agar kita bisa segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan pula oleh beliau dengan sanad yang sahih, yakni Al-Imam Qatadah alaihi rahmatullah, sebagaimana ternukil dalam tafsir Ibnu Katsir, ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadih," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "la yusibul mu'minu hammun wala haznun wala nasabun hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu anhu biha min khatayah." Di sisi yang lain, Nabi SAW bersabda, demi jiwa seorang Muhammad SAW yang berada di tangan Allah Jalla Jalaluh, "la yusibul mu'minu hammun wala haznun wala nasabun," tidaklah seorang muslim merasakan kesedihan, merasakan gundah gulana, merasakan kesempitan, kesusahan, sukar dia, letih dia, sangat payah, sudah banting tulang dan yang seterusnya. Tidaklah hal tersebut ada pada diri seorang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "hatta syaukati yushakuha," sampai mungkin sebuah duri tajam yang tertusuk pada kakinya. Illa kafarallahu anhu biha min khataya. Kecuali hal-hal tersebut bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Ini dikenal oleh para ulama, ikhwati fillah yarhamakumullah, dengan kafarah, penebus dosa. Oleh karenanya ketika kita mendapatkan pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, apabila kita sedang menjenguk orang sakit, maka salah satu doa yang dianjurkan oleh beliau, diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah syafakallah syifaan kamilan. Dalam riwayat yang lain, la ba'sa tahurun insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa atau segera mengangkat penyakitmu, menyembuhkanmu. Tidak mengapa. Ini merupakan tahur, merupakan pensuci, hal yang bisa mengangkat, penebus dari dosa-dosa yang mungkin pernah kamu lakukan. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Maka ketika seorang mendapatkan sebuah hal yang menyusahkan dirinya, menyakiti dirinya pada kehidupan dunia ini, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dosa yang dia kerjakan. Yang kedua, sebuah cara dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menggugurkan dosa hamba tersebut. Jadi dia melakukan dosa ini. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut, mencintai mukmin tersebut. Ketika dia berdosa, karena dia tidak mungkin langsung ditegur, dia bukan nabi, bukan rasul seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu, hambaku ini apabila aku uji dengan satu ujian, aku beri satu kesusahan, pasti dia akan kembali kepadaku. Ini model yang kedua, bukan model yang pertama. Kalau model yang pertama tadi, Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kamu sadar. Sudah banyak harta riba yang kamu makan, sudah banyak orang-orang yang kamu jelek-jelekkan, sudah banyak akibat dari kesombongan yang kamu miliki dan yang seterusnya, akhirnya diberikan musibah agar dia sadar. Tapi kalau jenis yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman, kesusahan pada dirinya karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui hamba ini adalah hamba yang saleh. Maka ketika aku berikan kesusahan, maka dia akan kembali kepadaku. Ketika itulah kesusahan tersebut, musibah tersebut, penyakit tersebut dan yang semisalnya menjadi kafarah tahur, penebus dari dosa-dosa yang pernah dia terjatuh di dalamnya. Maka ikhwat fillah yarhamakumullah, ini menjadi pelajaran besar untuk kita bahwasanya seorang yang benar-benar ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan merasakan yang namanya sayyi'ah. Pasti akan merasakan yang namanya syurur, kesusahan, kesukaran, ketidaknyamanan, kesempitan, pasti. Karena kita adalah Bani Adam yang kembali lagi kepada pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Khata, selalu dan selalu terjatuh pada kesalahan. Artinya kita ini banyak dosa. Kita ini banyak kemaksiatannya. Sehingga kita harus bersiap-siap dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma asabaka min sayyi'atin." Kita harus siap-siap dengan sayyi'ah yang Allah Azza wa Jalla kirimkan pada kita. Kita harus bersiap dengan kejelekan demi kejelekan, kesusahan demi kesusahan, kesempitan demi kesempitan, dan yang lainnya dari ad-darar. Hal-hal yang kita benci, hal-hal yang tidak kita sukai, pasti dan pasti akan menjumpai kehidupan kita. Jangan senang kita apabila kita selama sekian puluh tahun hidup gak pernah ada kesusahan sedikit pun. Hati-hati, barangkali itu adalah istidraj. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengulur, mengulur, mengulur sampai dia mendapati ajalnya wal'iyadzubillah. Lantas dia harus berhadapan dengan Allah membawa gunung besar dari dosa-dosa yang pernah dia kerjakan wal'iyadzubillah. Maka yang pertama kita bersiap-siap ikhwati fillah yarhamakumullah dan benar-benar menjadi seorang hamba yang sadar. Setelah kita bersiap-siap, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan taufik oleh Allah Jalla wa ala untuk bertaubat dan bisa menjadi penghapus dari dosa-dosa yang selalu dan selalu dan selalu kita kerjakan. Maka ini ikhwati fillah yarhamakumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan sore hari ini. Bismillahi ta'ala, pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas apa yang disampaikan oleh beliau hafidhahullah wara'a ketika beliau mengatakan waqala ta'ala anil umamil madiyah. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang umat-umat yang terdahulu, fakullan akhadna bidhambih, masing-masingnya kami azab sesuai dengan dosa, sesuai dengan tingkatan kedurhakaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Jazaan wifakan, balasan yang setimpal sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat di bumi Allah Subhanahu wa taala. Bismillah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.